Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'ashara al-muslimat, ayyuhal ummahat wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan, kata beliau alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan fariidhah, kewajiban atas setiap muslim, demikian pula masuk padanya wajib atas setiap mukminah atau muslimah. Maka wajib bagi ar-rijal wan-nisa, kalangan laki-laki dan juga kalangan wanita, untuk mereka mempelajari dan menuntut ilmu tentang agamanya, tentang ibadahnya, tentang akidahnya, termasuk apa yang insyaallah taala akan kita bahas dari perkara akidah, yaitu mengenal kedudukan istri-istri an-nabi sallallahu alaihi wasallam di mata atau di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyaral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah untuk mengetahui kedudukan dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan ahlu sunnah wal jamaah, kita akan menukilkan kalimat ucapan dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdi Al-Halim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab ini memuat tentang pokok-pokok akidah, prinsip-prinsip keyakinan seorang ahlu sunnah wal jamaah yang para sahabat, murid-murid mereka tabi'in, dan juga murid-murid at-tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in rahimahumullahu jami'an, berada di atas akidah dan juga prinsip-prinsip keyakinan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sengaja kita pilih ucapan beliau rahimahullah terkait kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di mata seorang ahlu sunnah wal jamaah, selain beliau adalah seorang alim dari ulama al-mu'tabar yang diakui, beliau juga merupakan pakar dalam permasalahan akidah. Dan cukuplah sebagai bukti bahwasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan seorang alim yang diakui, terlebih khusus dalam permasalahan akidah, prinsip-prinsip keyakinan seorang ahlus sunnah wal jamaah, yaitu sebab penulisan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dikisahkan bahwasannya Syekhul Islam menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah hanya satu kali duduk, sekitar antara ba'da zuhur sampai asar atau antara asar sampai maghrib. Selesai beliau sempurna dalam menulis risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang ketika itu ada seorang qadhi, seorang hakim dari negeri Iqraq di daerah Wasit, yaitu pertengahan negeri Irak, meminta dibuatkan risalah tentang prinsip-prinsip pokok-pokok akidah seorang ahlus sunnah wal jamaah sebagai pegangan, terlebih khusus untuk orang-orang yang berada di daerah wasit di negeri Irak. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. Mereka, ahlus sunnah wal jamaah, yatawallawun, berwala, mencintai dan juga mengagungkan azwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok prinsip dasar dari keyakinan dan juga akidah seorang ahlus sunnah. Mereka meyakini atau dia meyakini bahwasannya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk dicintai dan juga dimuliakan. Wajib berwala, berloyal kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minun atau al-mu'minin. Istri atau ibu-ibunya kaum mukminin. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya istri-istri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai ummahatul mukminin, ibunya, para ibunya, ibundanya kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih berhak bagi orang-orang mukmin, min anfusihim, daripada diri-diri mereka. Ya, ini semestinya seorang mukmin lebih mengutamakan kecintaannya, ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, daripada diri-diri mereka. Lalu kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum, ibunda, ibu-ibunya mereka, yaitu kaum mukminin. Maka inilah keyakinan Ahlussunnah. Mereka berwala, mencintai, memuliakan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggapnya sebagai ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Sebagai ibu-ibu mereka. Apa maknanya sebagai ibu-ibu mereka? Fil ihtirami wa tawqir. Di dalam kemuliaan dan juga dalam pemuliaan. Ya, dalam kemuliaan dan juga dalam penghormatan. Ya, seperti tahrimu nikahihinna 'alal ummah, seperti haram menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diibaratkan sebagai ibu-ibu mereka. Ya. Dari sisi ini, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti ibundanya kaum mukminin. Apa itu? Tahrimu nikahahin. Ya, nikahihin. Haram untuk menikahi mereka. Ya, bahkan itu termasuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah." Wa ma kana lakum, dan tidak boleh bagi kalian kaum mukminin, an tu'dzu Rasulullah, untuk mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Di antara bentuknya adalah walat an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dan janganlah an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dan janganlah sekali-kali kalian menikahi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, min ba'dihi abadan, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abadan, selama-lamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala perkaranya sangatlah besar. Jadi inilah keyakinan pokok prinsip akidah seorang Ahlussunnah wal Jamaah, minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan, bahwasannya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita berwala, mencintai, memuliakan mereka, dan mereka adalah ummahatul mu'minin, ibundanya kaum mu'minin. Yang diantara maknanya adalah harus kita muliakan sebagaimana kita muliakan orang tua atau ibu kita. Demikian pula haram untuk dinikahi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena mereka adalah akan menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, di akhirat. Maka tidak boleh menikah setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir kelak pada hari kiamat ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu menjadi sebuah soal, pertanyaan, apakah kalau sudah disebut sebagai ummahatul mukminin, ibundanya kaum mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, maka berlaku pula hukum-hukum lainnya sebagaimana seorang anak kepada ibunya, seperti bolehnya berkhulwat, bolehnya memandang, bolehnya bersentuhan, ya, sebagaimana kepada seorang ibu, seorang anak dengan seorang ibu, apakah diperbolehkan? Jawabannya, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, la yajuz, tidak diperbolehkan. Dari sisi ini, ya, yakni baqiyatul ahkam, hukum-hukum selain daripada menikahi dan juga memuliakan serta menghormati, fahukmuhunna hukmul ajnabiyat, maka hukumnya seperti hukum wanita ajnabiyah. Ya, sama. Seperti hukum wanita ajnabiyah. Tidak boleh berkhulwat. Ya. Tidak boleh bersentuhan. Karena bukan mahramnya. Dan juga tidak boleh an-nadharu ilaihinna. Memandang, melihat mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Ahzab, kata Allah, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian hendak bertanya kepada mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka bertanyalah, mintalah di balik dari hijab, dari sebuah tirai. Tidak boleh langsung berpandangan, apalagi berkholat, apalagi bersentuhan. Jadi dari sisi baqiyatul ahkam, hukum-hukum terhadap ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain menikahi dan juga selain menghormati dan memuliakan, fahukmuhunna hukmul ajnabiyat, hukum-hukumnya sama seperti seorang lelaki dengan wanita ajnabiyah yang lainnya. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan, bahasanya Allah memerintahkan ketika hendak bertanya kepada ummahatul mu'minin, meskipun ibunda kaum mu'minin, tetap fas'aluhunna min wara'i hijab, diminta atau ditanya dari balik tirai. Naam. Maka mereka adalah ummahatul mu'minin fil ihtirami wa tahrim, la fil mahramiyah. Maka ummahatul mu'minin, ibundanya kaum mu'minin, maknanya adalah fil ihtiram, di dalam kemuliaan dan juga penghormatan, wa tahrim, dan juga di dalam larangan seorang mukmin menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, wala fil mahramiyah. Adapun dari sisi mahramiyah, memegang, melihat, berkhulwat dan yang selainnya, la, ini tidak termasuk di dalam hukumnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah menyebutkan bahwasanya mereka Ahlussunnah wal Jamaah berwala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahat kaum mukminin, kata beliau, wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah, dan mereka kaum mukminin mengimani, meyakini bahwasannya mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kelak fil akhirah, kelak di akhirat. Makanya ini juga tidak menjadi sebab ummahatul mukminin haram untuk dinikahi. Ya. Karena tadi bahwasannya seorang wanita, seorang istri itu yang rajih, yang kuat dari perbedaan dari kalangan para ulama, ya, mereka wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, beliau ketika itu meninggalkan 9 istri sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi lebih dari 4 istri. Adapun umat beliau alaihi salatu wasallam, kaum mukminin, maksimal 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an-tis'in, meninggal dalam keadaan beliau ketika itu memiliki 9 istri, wahunna, dan mereka adalah Aisyah, yang pertama adalah Aisyah, wa Hafsah, yang kedua adalah Hafsah, wa Zainab bintu Juhsh, yang ketiga adalah Zainab bintu Juhsh, wa Ummu Salamah, yang keempat adalah Ummu Salamah, yang kelima wa Safiyah, yang kelima adalah Safiyah, yang keenam Maimunah, yang ketujuh adalah Ummu Habibah, yang kedelapan Saudah, yang kesembilan adalah Juwairiyah. Nah, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika itu menjadi seorang suami dari Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Juhsh, Ummu Salamah, Safiyah, Maimunah, Ummu Habibah, Saudah, dan juga Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anhun. Nah, lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah itu menyebutkan 2 dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ummahatul mukminin yang secara khusus memiliki kelebihan. Maka ini pula keyakinan seorang ahlus sunnah wal jamaah terkait kedudukan dan juga kemuliaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain meyakini, ya, berwala, berloyal kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, menjadikan mereka sebagai ummahatul mukminin, mengimani bahwasanya mereka juga kelak akan menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok prinsip akidah seorang ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengkhususkan, melebihkan, mengutamakan 2 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas istri-istri yang lain memiliki kemuliaan yang lebih. Kalau dalam perkara sahabat, misalnya contohnya, ya, semua sahabat adalah mulia. Semua sahabat adalah orang-orang terbaik, pilihan, tetapi di antara mereka ada yang paling baiknya, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan seterusnya, Ahlul Badr dan seterusnya, As-sabiqun al-awwalun Ahlul Badr, hijrah dan seterusnya. Maka dari kalangan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah juga mengutamakan sebagian yang lain dari yang lainnya berdasarkan nas-nas yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah intinya keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika Al-Qur'an, ketika sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan atas yang lainnya, maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan itu sebagai pokok prinsip akidah dan keyakinan mereka. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, khususan, terlebih khusus Khadijah radhiyallahu anha. Terlebih khusus ahlus sunnah wal jamaah mereka berwala, mencintai, memuliakan selain dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka khususkan Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Khadijah. Ini disebutkan beberapa keutamaannya oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau, umma akthari auladihi wa awwalu man amana bihi wa 'addadahu 'ala amrihi wa kana laha minhul manzilatul 'aliyah. Terlebih khusus adalah Khadijah. Semoga Allah meridainya. Yang di antara keutamaannya adalah ummu aktsari auladi. Beliau radhiyallahu taala anha, Khadijah, merupakan ibu dari mayoritas putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam minha, itu dari rahimnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini keutamaan semuanya bisa dikatakan, ma ada kecuali Ibrahim, kecuali adalah Ibrahim. Yang selain itu, barakallahu fikun, famin Mariyata al-Qibtiyah, selain dari Ibrahim, putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, itu selain daripada Ibrahim adalah dari ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Adapun Ibrahim, famin Mariyah al-Qibtiyah, maka dia lahir dari rahimnya Mariyah al-Qibtiyah. Naam. Ini satu dari keutamaan Khadijah. Ya, makanya dikhususkan, kita menghormati dan memuliakannya lebih daripada istri-istri yang lainnya. Kenapa? Karena beliaulah yang melahirkan semua putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari Ibrahim. Selain dari Ibrahim. Dan juga di antara keutamaan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wa awwalu man amana bihi. Beliau radhiyallahu taala anha, Khadijah, adalah orang yang pertama kali beriman dan membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha awwalu man amana bihi mutlaqan ala qaul. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali membenarkan dan mengimani bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi secara mutlak, yang pertama mengimani adalah ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha ala qaulin. Ini salah satu dari pendapat sebagian ulama, dan inilah yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya beliau sebutkan di antara keutamaan Khadijah secara khusus adalah awwalu man amana bihi, orang yang pertama kali beriman secara mutlak, minar rijali wan nisa, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, adalah ibunda Khadijah. Naam. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha adalah awwalu man amana bihi minan nisa 'ala al-qaul al-akhar. Yang dimaksud adalah yang pertama kali beriman dari kalangan wanita. Yang pertama kali beriman dari kalangan wanita. Al-muhim, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Apalagi kalau memang dikatakan sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliaulah yang pertama kali baik dari kalangan rijal dan juga kalangan nisa secara mutlak yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang kedua. Wa'adadahu ala amrih. Dan juga di antara keutamaan ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, bahwasanya hiya awwalu man 'adadahu wa 'anahu fi awwali amrihi. Beliau radhiyallahu taala anha adalah orang atau wanita yang pertama kali 'adadahu, membela, mendukung, wa'anahu, dan juga yang pertama kali membantu fi awwali amrihi, pada awal pertama kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang ketiga dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Mereka atau Khadijah ini adalah orang yang pertama kali membela, mendukung, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat nusratuha lahu fi a'dami awqatil hajah. Dan adalah bantuannya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha itu pada waktu-waktu yang sangat dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang memeluk agama Islam tidak lebih dari 10 jari atau 10 orang. Ya. Ibunda Khadijah sudah membantu, memberikan pertolongan dan juga bantuannya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang ahlu sunnah wal jamaah, ya, di antara pokok prinsip akidah keyakinan mereka adalah mengunggulkan seorang Khadijah bintu Khuwailid di atas ibunda kaum mukminin yang lainnya, di atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan yang keempat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kana laha minhul manzilatul aliyah, dan adalah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki al-manzilatul aliyah, kedudukan posisi yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yuhibbuha wa yadhkuruha katsiran wa yuzni 'alaiha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah, sering menyebutnya. Dan ini bentuk kecintaan seorang suami kepada istrinya adalah yadhkuruha katsiran, sering menyebutnya. Kanat Khadijah, dulu Khadijah demikian demikian. Dan itulah yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha paling cemburu dengan Khadijah, meskipun sudah tiada, meskipun sudah meninggal, karena Rasulullah SAW yadhkuruha katsiran, sering menyebutkan ibunda Khadijah di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai bentuk kecintaannya. Wa yuthni 'alaiha, dan Rasulullah SAW juga sering memujinya, menyanjungnya. Maka ini juga keutamaannya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau memiliki al-manzilatul 'aliyah, kedudukan yang sangat tinggi, ke posisi yang sangat sangat penting di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah, bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus adalah Khadijah, karena beliau adalah ibunya mayoritas dari putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Ibrahim, wanita yang pertama kali beriman, wanita yang pertama kali mendukung dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keutamaan ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, bahwasannya Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam ilaiha, mengirimkan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha melalui biwasitati Jibril, melalui malaikat Jibril, ya, yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimat, ayuhal akhwat wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan salah satu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi selain dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, was-siddiqat bintu Siddiq. Kata beliau, secara khusus selain Khadijah, karena keutamaan yang telah disebutkan, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai dan mengunggulkan atas istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya, yaitu As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Yaitu As-Siddiqah bintu Siddiq. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, memiliki julukan As-Siddiqah, wanita yang jujur dan membenarkan, putrinya As-Siddiq yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala an. Allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentangnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ath-thariidi 'ala sa'iri ath-ta'ami. Keutamaan Aisyah atas wanita seluruhnya seperti keutamaan makanan yang disebut dengan ath-thariid atas seluruh makanan-makanan yang ada. Hadis ini hadis yang sahih lewat Bukhari dan Muslim, yang mana sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara makna bahwasanya orang-orang pilihan, orang-orang terbaik dari kalangan laki-laki sangatlah banyak. Sangatlah banyak jumlahnya. Adapun wanita-wanita mukminah yang terbaik jumlahnya sangat sedikit. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ya Maryam bintu Imran, yang pertama adalah Maryam bintu Imran, yang kedua adalah Asiyah zaujatu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan wa fadlu Aisyah ala an-nisa'i ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Lalu menyebutkan tentang Aisyah, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lainnya seperti keutamaan makanan tharid atas makanan yang lainnya. Ma'asyara al-muslimat rahimani wa rahimakunnallah, adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan yang sangat banyak. Bahkan diriwayatkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan keutamaan-keutamaan dirinya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah annaha ahabbu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Maka orang tersebut menanyakan, bukan itu maksud saya. Dari kalangan laki-laki, maka dari kalangan laki-laki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuha, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini keutamaannya ibunda Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq, yang dua-duanya dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari kalangan wanita kata Rasulullah SAW yang dicintai adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari kalangan laki-laki adalah ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ini yang pertama. Yang kedua, wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi seorang gadis pun selain ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana kata ibunda Aisyah, aku diberikan keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, seingat kita melalui malaikat Jibril, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah menikahi seorang gadis pun kecuali aku. Ya. Maka istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain ibunda Aisyah, ya, adalah sayyib, seorang janda, bukan bikr. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi alwahyu fi lihafiha. Nah. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam selimut yang sama. Utamanya yang sangat besar. Wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Aisyah di dalam selimut yang sama. Subhanallah. Ini adalah keutamaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam selimut yang sama. Barakallahu fiikum. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Aisyah memiliki keutamaan daripada istri-istri yang lainnya. Maka di antara pokok prinsip akidah keyakinan seorang ahlu sunnah wal jamaah juga demikian, melebihkan Aisyah daripada istri-istri yang lainnya. Ini yang ketiga, keutamaan Aisyah. Adapun Syekhul Islam hanya menyebutkan satu, nanti akan kita akhirkan. Yang keempat, wa anna allaha barra'aha mimma ramaha bihi ahlul ifki. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan atau membantah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh ahlul ifk, orang-orang yang senang berdusta, yang mereka membuat fitnah bahwasannya ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha melakukan perkara yang keji, yaitu zina dengan salah seorang sahabat radiyallahu ta'ala an. Nah, cerita kisah yang sangat panjang, yang mana pada hari-hari itu hari-hari yang sangat berat bagi Aisyah radiyallahu ta'ala anha, bagi bapaknya beliau Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang sangat berat, di mana tuduhan itu tajam datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Asal kisahnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal dari rombongan Rasulullah sallam. Rasulullah sallam mengira Aisyah sudah berada di depan. Tapi ternyata apa? Tertinggal. Karena Rasulullah sallam akhirnya melanjutkan perjalanan, lalu tertinggal. Maka ketika itu masih tersisa satu seorang sahabat, maka melanjutkan perjalanan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan salah seorang sahabat tersebut. Kisah yang sangat panjang, padahal di situ tidak terjadi apapun. Bahkan sahabat tersebut tidak berani untuk melihat ke arah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika itu ibunda Aisyah ketika ingin menunjukkan jalan cukup melempar batu ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Tidak terjadi apapun. Tetapi ahlu ifk, orang yang membuat kedustaan, menginginkan Islam hancur, menginginkan Islam barakallahu fikum rusak, sehingga membuat fitnah tuduhan yang keji kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tidak lain yang mereka tuju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuan mereka sesungguhnya adalah merusak Islam. Karena tidaklah Islam itu datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diriwayatkan pula oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka pun membuat fitnah tentang ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan adalah Allah subhanahu wa taala membantah tuduhan keji tersebut langsung di dalam surah An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20, bisa dibaca di mana di situ Allah subhanahu wa taala membantah tuduhan dari orang-orang yang menginginkan kejelekan terhadap agama Islam. Maka itu adalah keutamaannya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah subhanahu wa taala langsung yang membantahnya, langsung yang menunjukkan atau mengatakan, membuktikan bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, bahkan yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaannya yang keempat. Allah sebutkan dalam ayat tentang bantahan dari tuduhan orang-orang yang hendak menuduh keji ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima, di antara keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah beliau afqahu nisa'i, wanita yang paling cerdas, yang paling faqih. Adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan beliau adalah satu-satunya seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan 1210 hadis. Tidak ada seorang wanita pun dari kalangan sahabiyah dari kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis sebanyak Ibunda Aisyah, 1210 hadis. Bayangkan. Kita zaman sekarang menghafal hadis 1-2 saja susahnya, subhanallah. Belum lupanya. Ibunda Aisyah meriwayatkan 1210 hadis hifdzan, dengan cara hafalan. Karena zaman dahulu ya, langsung didengar, dilihat, langsung hafal sudah. Ya. Tidak seperti zaman kita, bisa merujuk ke kitab-kitab hadis, lupa murojaah dalam kitab-kitab hadis. Zaman dahulu tidak ditemukan kitab-kitab hadis. Maka itulah hafalannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, 1210 hadis. Itu yang diriwayatkan sampai kepada kita kaum muslimin. Ya. Ini keutamaan Ibunda Aisyah, afqahu an-nisa, wanita yang paling faqih. Ya. Bahkan disebutkan bahwasannya, kana akabiru sahabati idza uskila alaihimul amru istaftauha, adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akabiruhum, yang seniornya, idza uskila alaihimul amru, ketika mereka mendapati masalah yang muskilah, yang mereka tidak menemukan jawabannya, tidak menemukan solusinya, istaftauha, mereka meminta jawaban, meminta arahan, fatwa kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima, beliau adalah afqahun nisa, wanita yang paling faqih. Barakallahu fikum. Dan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di antara keutamaan beliau, dan inilah keutamaan yang keenam, anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baitiha baina sahariha wa nahariha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di pangkuan antara leher dan juga ya, badan atau paha beliau radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam ketika sakit minta untuk dirawat tinggal di rumahnya, kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang dipilih di situ. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika tidak bisa mengimami memerintahkan ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, untuk mengimami manusia. Dalam keadaan Rasulullah SAW terbaring sakit, dirawat di pangkuannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di kamarnya beliau radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di kamarnya beliau, di pangkuannya beliau radhiyallahu taala anha. Demikian pula dua orang terbaik dari umat ini, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, juga dufina, keduanya dimakamkan fi baiti Aisyah radhiyallahu taala anha, dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini keutamaan yang sangat besar. Sehingga di sini pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menyebutkan secara spesifik, secara rinci, ya, dari keduanya, Khadijah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma, mana yang lebih afdol. Adapun dari kalangan para sahabat dirinci, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, lalu Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhuma jumi'in. Ya. Adapun dari kalangan wanita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seseorang yang sangat alim terlebih dalam perkara pokok-pokok prinsip akidah keyakinan seorang ahlu sunnah wal jamaah, beliau menyebutkan saja secara umum. Seorang ahlu sunnah, mereka berloyal, mencintai, memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagai ibu-ibu mereka, dan juga meyakini mereka akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, terlebih khusus Khadijah dan Aisyah. Beliau tidak detail atau rinci menyebutkan yang Aisyah lebih daripada Khadijah, atau sebaliknya Khadijah lebih utama daripada Aisyah. Ya. beliau tidak menyebutkannya dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini hanya menyebutkan satu keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Aisyah, fadlu Aisyata 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Bahwasanya keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lainnya seperti keutamaan makanan as-sarid 'ala sa'iri ta'am, atas makanan-makanan yang lainnya. Dan as-sarid, ma'asyaral muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah afdalul at'imah, makanan yang paling utama, yang paling baik. Kenapa? Karena as-sarid itu terbuat dari khubzun wa lahmun, dari daging dan juga khubz, roti. Kenapa disebut sebagai makanan yang terbaik? Naam. Karena khubzun minal bur, yang namanya roti itu dari gandum. Dan gandum itu al-bur wa afdalu al-aqwat. Gandum itu adalah sebaik-baik makanan pokok. Gandum yang digunakan untuk membuat roti, dan sarid adalah roti dicampur apa daging. Gandum itu adalah makanan pokok yang paling baik, qut, afdalul qut. Dan al-lahm, daging, itu adalah afdalul idam, sebaik-baik lauk. Maka fa'idha kana al-lahmu sayyidal idam wal burru sayyidal qut. Kalau daging adalah sebaik-baik lauk dan gandum yang digunakan untuk membuat roti adalah sebaik-baik makanan pokok, famajmu'uhuma, maka ketika dikumpulkan menjadi as-sarid, kana as-sarid afdhalat ta'am, maka as-sarid itu adalah sebaik-baik makanan karena tercampur padanya sebaik makanan pokok dengan sebaik lauk. Dan itulah perumpamaannya Aisyah, keutamanya Aisyah atas wanita-wanita yang lainnya, seperti keutamaan as-sarid di atas makanan-makanan yang lainnya, seakan-akan isyarat bahwasanya inilah wanita yang paling afdol daripada wanita-wanita yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengatakan mana yang lebih utama antara Aisyah dan juga Khadijah. Dan ulama pun rahimahumullahu jami'an mereka juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan Khadijah yang lebih utama daripada Aisyah, dan banyak pula yang mengatakan ibunda Aisyah lebih utama daripada ibunda Khadijah. Ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah keyakinan seorang ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka di antara pokok prinsip akidah keyakinan mereka, mereka terlebih khusus terkait istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa berwala, mencintai, mengagungkan dan juga memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, dan mereka selalu meyakini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau juga kelak ketika di akhirat. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka juga lebih mengutamakan ibunda Aisyah dan juga Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhuma atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyara al-muslimat rahimani wa rahimakumullah, kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di mata seorang ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga antunna sekalian. Apabila ada kekeliruan itu datangnya dari kami dan juga dari syaitan, kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktabi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.